Dongeng Bahasa Indonesia. Tikus kota dan tikus desa. Pada suatu ketika, ada seekor tikus kecil yang tinggal di kota. Dia menemukan foto temannya yang tinggal di pinggiran desa. Lalu dia memutuskan mengunjungi dan mengejutkannya. Ah, tempat ini baunya sungguh-sungguh menjijikkan. Ini bau peternakan yang kotor. Aku harus segera menemukan rumah temanku. Hai, teman terbaikku. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku berpikir untuk mengejutkanmu. Sangat mengejutkan. Selamat datang di desa temanku. Aku sangat senang kau datang jauh-jauh dari kota untuk mengunjungiku. Mereka mulai berbincang untuk beberapa saat. Kau melewati perjalanan yang panjang. Kau pasti sangat lelah. Kenapa kau tidak menyegarkan dirimu? Sementara itu, aku akan menyiapkan sesuatu untukmu. Tikus desa segera ke ladang. Tikus kota menyegarkan dirinya. Baiklah. Aku akan mengambil beberapa sayuran segar. Sementara itu, tikus kota menghabiskan semua airnya saat menyegarkan diri. Ah, airnya sedikit sekali. Kotaku jauh lebih baik daripada di sini. Tikus kota pun keluar, merasa kesal. Kemarilah, kita akan makan di luar. Aku telah menyiapkan semuanya untukmu. Tikus desa menyiapkan kentang yang manis, akar bit segar, dan lobak, dan susu segar. Kenapa kau tidak duduk? Tikus desa menyuguhi tikus kota. Inikah yang selama ini kau makan di desa? Makanan mentah, ini sangat tidak enak. Tikus desa berusaha keras untuk mengesankan temannya, tetapi dia gagal. Setelah makanan, tikus desa memutuskan untuk memperlihatkan ladangnya kepada tikus kota. Ah, udaranya segar sekali. Aku bahkan bisa mencium wangi bunga di sana. Apa benda hijau ini? Itu adalah kacang polong segar. Lalu, mereka melewati pupuk kompos yang basah. Tempat ini sangat kotor. Kotaku jauh lebih bersih. Sejujurnya ya temanku, aku tidak menyukai caramu hidup, memakan makanan seperti ini, dikelilingi serangga dan semua kotoran ini. Datanglah ke kotaku, kau akan melupakan semua ini. Maafkan aku karena makanannya, tapi tidak ada yang salah dengan makanannya. Semua sangat segar di sini. Aku ingin kau pergi bersamaku ke kota untuk beberapa hari. Kutunjukkan caraku hidup. Aku akan mengajakmu makan keju, pasta, kacang, dan yang lainnya. Itu terdengar mengagumkan. Aku yakin kau pasti akan senang di sana. Tikus kota itu mulai membereskan tasnya dan pergi. Ini saatnya aku pergi. Terima kasih. Aku sangat senang. Sampai jumpa di kota. Mereka saling berpelukan dan melambaikan tangan. Beberapa hari kemudian, tikus desa mulai membereskan tasnya untuk mengunjungi tikus kota. Gedung yang tinggi, mobil yang berkilauan, dan makanan lezat yang akan aku makan. Aku jatuh cinta pada kota. Oh, suara yang keras sekali. Dia akhirnya sampai di rumah tikus kota. Selamat datang. Selamat datang temanku. Selamat datang di rumahku ini. Tikus kota membawa tikus desa ke dalam rumah. Mereka berbincang sejenak. Saat pelayan rumah menyajikan makanan, tikus kota mencium baunya dan berkata, Ah, ayo temanku, makanan sudah siap. Ayo kita makan. Tikus desa sangat senang untuk memakan makanan itu. Silakan temanku, itu keju, susu, pasta, roti panggang, selai kacang, kue, dan buah-buahan. Terima kasih, aku sangat terkesan dengan kehidupanmu. Aku rasa aku akan tinggal di sini bersamamu. Sesaat setelah dia mulai makan, pelayan itu kembali. Dia membawa tongkat untuk mengusir mereka. Criaturas apestosas, fuera, fuera de aquí. Ayo lari, cepat sembunyi, ayo. Tikus kota merasa sangat malu. Jangan khawatir teman, kita akan makan segera setelah dia pergi. Mereka memutuskan untuk jalan di luar sampai pelayannya pergi. Ayo, akan kutunjukkan tempat di mana kau akan mendapatkan semua jenis makanan. Apa? Apa itu? Pusat perbelanjaan terkenal. Mereka melihat kucing di jalan yang berlari kencang ke arah mereka. Ayo cepat! Ayo sembunyi! Ayo cepat! Wow! Wow! Apa itu tadi? Jantungku berdegup kencang. Itu kucing gemuk yang besar. Dia akan pergi sebentar lagi. Tetaplah diam di sini ya. Setelah kucing itu pergi, mereka memasuki pusat perbelanjaan. Tikus desa melihat sesuatu yang aneh. Apa itu? Hati-hati, itu jebakan tikus. Apa itu jebakan tikus? Baiklah, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan padamu. Tapi saat kau berusaha untuk mengambil keju itu, kau akan terperangkap dan tidak bisa keluar dari sana. Aku rasa aku mengalami serangan jantung. Ini terlalu berlebihan untukku. Baiklah, jangan membesar-besarkan. Cukup berhati-hati saja. Baiklah, aku sudah cukup dengan berlari dan melompat dan merasa ketakutan dan ditakuti. Bukan untuk ini aku datang ke kota. Tapi... aku memutuskan untuk pulang ke rumahku. Di sana sangat tenang. Aku minta maaf untuk semua ini, temanku. Aku lebih baik pergi dan makan makanan segar di kebunku daripada makan mewah dengan rasa ketakutan. Lebih baik hidup sederhana daripada terus berlari di dalam semua kemewahan ini. Lalu tikus desa yang mungil itu pulang ke rumahnya dan tinggal di sana sepanjang hidupnya.